السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik hidayah dan pertolongannya amal ibadah bisa dilaksanakan dan bisa disempurnakan. Dan di antara amalan yang Allah bukakan kepada kita adalah menuntut ilmu, mengkaji buku para ulama, mengkaji Riyadhus Shalihin, salah satu kitab yang fenomenal, buah karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Buku yang menyentuh kehidupan sehari-hari kita. Hampir semua bab itu bisa langsung diamalkan. Bisa langsung diejawantahkan. Dan ini adalah kelebihan buku yang ada di hadapan kita. Dan salah satu alasan mengapa buku ini dipilih oleh para ulama dikaji setiap hari. Ada banyak ulama, guru, kiai, ustadz itu mengkaji buku ini setiap hari. Bahkan bukan hanya setiap hari, setiap ba'da sholat wajib di masjid, setelah sholat wajib dibacakan satu ayat atau satu hadis. Nanti sholat wajib lagi, setelah sholat sebelum bubaran dibacakan satu ayat atau satu hadis lagi. Dan begitu seterusnya. Ini menunjukkan bagaimana Allah memberikan keberkahan kepada buku ini. Dan buku-buku seperti ini rugi kalau kita tidak mengkajinya, hadirin. Ini sebuah anugerah, sebuah nikmat, dan ini yang harus kita renungkan terus. Sudahkah kita benar-benar meyakini bahwa mengkaji kitab ini adalah sebuah kenikmatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala? Maka marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan doakan sosok-sosok yang membuat kita menikmati buku ini. Doakan Imam Nawawi, doakan para ulama kita. Karena la yashkurullah man yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan kita tahu masalah, salah satu masalah besar seseorang masuk api neraka adalah karena dia tidak bersyukur. Maka marilah kita terus berupaya bersyukur, bersyukur, dan terus bersyukur. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, serta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan masuk ke hadis yang baru. Hadis Abu Hurairah kembali. Wa anhu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah menyampaikan, dan dari Abu Hurairah. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, "Laisal miskinu alladhi tarudduhu tamratu وتمرتان ولا لقمة ولا لقمتان. Orang miskin itu bukanlah orang yang ditolak ketika dia meminta satu butir kurma atau dua butir kurma, atau satu butir kurma dan dua butir kurma. Wala luqmatu wala luqmatan, atau wala luqmatu wala luqmatan. Dan orang miskin juga bukan orang yang ditolak ketika meminta satu atau dua suap makanan. Innamal miskinu alladhi yata'affaf. Orang miskin sebenarnya adalah orang yang menjaga dirinya dari meminta-minta kepada manusia untuk kepentingannya. Innamal miskinu alladhi yata'affaf. Yang menjaga dirinya, ta'affuf. Sehingga orang lain tuh enggak tahu dia lagi miskin gitu. Atau dia orang miskin. Yatruku su'al ma'a hajati wa faqrihi, dia tidak mau meminta atau memberitahu orang lain padahal dia butuh dan dia fakir. Itulah hakikatnya, hadirin Allah muliakan. Dalam riwayat di dalam Sahihain, dalam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Laisal miskin alladhi yatufu 'ala an-nasi taruddu luqmatu wa luqmatan wa tamratu wa tamratan." Orang miskin itu bukan orang yang mengelilingi manusia atau mendatangi manusia satu-satu, pergi ke sana, pergi ke sini. Lalu dia ditolak karena meminta satu suap atau dua suap, satu kurma atau dua butir kurma. Walakinnal miskin alladhi la yajidu ghinan yughnih wa la yuftanu bihi fayatasaddaqu alayh wa la yaqumu fayas'alan nas. Namun orang miskin adalah orang yang tidak punya harta untuk mencukupi kebutuhan pokok atau kehidupannya. Dan di waktu yang sama, tidak ada yang ngeh bahwa dia itu miskin. Tidak ada yang sadar bahwa dia itu miskin. Wala yuftanu bihi. Fayatasaddaqu alaih. Jadi, gak sadar, orang, banyak orang gak sadar sehingga dia, sehingga orang-orang itu gak kasih sedekah buat dia. Wala yaqumu fayas'alan nas, dan dia tidak meminta atau dia tidak berusaha meminta kepada manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ini riwayat yang semakin memperjelas kedudukan yang diinginkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah muliakan. Apa pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ini? Pelajaran yang kita bisa petik dari hadis ini, yang pertama, hadirin sekalian, bahwa hadis ini mengajarkan kita bahwa orang yang miskin itu hendaknya dia bersabar. Dia bersabar. Dan dia bergantung kepada Allah. Dan menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil dia berusaha dengan jalan yang halal. Dan dia tidak mengandalkan manusia, meminta kepada manusia, terlepas dikasih atau tidak dikasih. Jadi ini pesan. Dia ta'affuf. Dia berusaha menjaga kehormatannya, menjaga iffahnya. Sehingga banyak orang gak tahu tentang kondisinya. Nah, karena mereka gak tahu, mereka gak ngasih. Namun orang miskin itu gak mempedulikan itu. Jadi gak bilang, ya kalau mereka gak tahu gimana mereka ngasih. Oh, mereka gak bergantung kepada manusia. Karena mereka menyerahkan urusan mereka kepada Allah. Dan menggantungkan harapan mereka kepada Allah. Menggantungkan rasa takut mereka kepada Allah. Dan bertumpu pada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada masalah orang tahu atau orang gak tahu. Karena mereka lebih yakin dengan firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 3, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, فَهُوَ maka Allah akan cukupkan dan Allah akan sampaikan dia ke cita-citanya itu. Jadi barang siapa yang bertawakal kepada Allah akan cukupkan dia. Inna allaha balighu amri. Sesungguhnya Allah akan menyampaikan dia ke atau akan mewujudkan urusannya dan menyelesaikannya. Makanya mereka ta'affuf. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 273. Yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'affuf. Kalau kita baca dari awal, lil fuqara alladhina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi. Yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'affuf. Ta'rifuhum simahum. Ta'rifuhum bisimahum. La yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa inna Allaha bihi 'alim. Dan untuk orang-orang fakir, kata Allah, artinya berinfaklah kepada orang-orang fakir yang tidak bisa berangkat berjuang, mereka enggak punya uang, dan di waktu yang sama banyak manusia tidak berpikir bahwa mereka itu butuh Bahkan banyak manusia berpikir mereka itu mampu. Yahsabuhumul jahilu agniya. Orang-orang berpikir mereka itu mampu, mereka kaya. Karena enggak pernah ngeluh. Karena enggak pernah curhat. Karena enggak pernah menceritakan masalah-masalah ekonomi dia. Orang pikir enggak nih orang mampu. Dia enggak pernah, kayaknya dia enggak pernah punya masalah deh dengan dapurnya, enggak pernah punya masalah dengan SPP anaknya, enggak pernah punya masalah dengan perpanjang kontrakan rumahnya, dia mampu nih. Karena orang enggak punya duit. Kenapa demikian? Minat ta'affuf, karena mereka menjaga diri mereka, menjaga iffah, menjaga kehormatan, tidak mau minta-minta, enggak mau mancing-mancing, enggak mau kasih umpan lambung, enggak mau buka secara halus, apalagi secara kasar. Tapi kata Allah, ta'arifuhum bisimahum. Kau akan kenal dengan melihat sifat-sifat dan ciri-ciri mereka. Artinya, nanti kita jelaskan deh, di poin. Kita nggak masuk poin itu. Tapi kita koma dulu sampai di sini. Intinya bahwa hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang yang sedang enggak mampu, sedang menjadi orang miskin atau fakir, itu seyogianya mereka bersabar. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berusaha, terus berusaha. Bukan berpangku tangan, tapi mereka hanya menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan, dan mereka enggak mau bergantung sama manusia. Jadi hati mereka enggak mau mereka gantungkan kepada manusia. Karena mereka itu tahu, mereka sadar benar. Kalau hati ini bergantung kepada manusia, akan ada masalah besar dalam kehidupan mereka. Yang lebih parah daripada kemiskinan materi itu sendiri. Yang lebih berat daripada kefakiran materi dan finansial itu sendiri. Apa musibah itu? Musibah itu ada dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, Allah akan serahkan dia ke sesuatu tersebut. Dan apabila kita bergantung kepada makhluk, kita akan melupakan Sang Khalik. Wa idza ukilta ila al-khalqi nasita al-khaliq. Kalau Anda sudah, hati Anda sudah terpaut dengan makhluk, terpaut dengan A, dengan B, dengan C, dengan D. Kalau enggak ada dia, gimana nanti hidup gua? Kalau enggak ada dia, gimana hidupku? Kalau enggak ada si A tuh, aku gimana nanti? Maka kita akan lupa kepada Allah. Kita akan lupa terhadap kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lupa pada kemahakaya Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu melakukan apa yang kita tidak pikirkan sama sekali. Ini yang bahaya sekarang. Sehingga hati kita itu jadi kerdil, jadi miskin, jadi fakir. Dan miskinnya atau kerdilnya hati seperti ini miskin iman terhadap Allah Subhanahu wa taala, miskin keyakinan terhadap kemampuan Allah menolong kita, itu lebih parah, lebih bahaya daripada miskin materi. Tapi hati itu kaya, hadirin. Tapi hati itu tetap merasa butuh kepada Allah. Ketika hati merasa butuh hanya kepada Allah, Allah akan kayakan hati tersebut. Dan kalau hati kita kaya, walaupun secara materi kita susah, gak akan ada isu bagi dalam kehidupan kita. Benar deh. Dan ini bukan teori yang harus dibuktikan. Gak perlu kita buktikan, karena sudah dibuktikan oleh jutaan, bahkan mungkin miliaran orang sebelum kita. Lihat bagaimana nyamannya Bilal dalam menjalani hidup. Lihat bagaimana Mus'ab bin Umair. Lihat bagaimana Salman ketika mencari kebenaran. Lihat nama-nama besar. Lihat Ammar bin Yasir. Lihat Yasir. Lihat Sumayyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baca sirah mereka. Bagaimana hati mereka bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, ij'al amraka ila Allah. Jadikanlah urusan-urusan Anda itu, serahkan urusan Anda kepada Allah. Berusaha, tapi hati udah serahkan aja sama Allah. Biar Allah mutusin. Kalau kita tahu Allah Al-Muhsin yang Maha Baik. Wa'allik raja'aka wa khawfaka wa tawakkulaka wa i'timadaka 'ala Allah. Dan jadikan harapan Anda, takut Anda, bergantungnya Anda itu hanya kepada Allah. Fa innahu yakfik, kata para ulama. Karena Allah akan mencukupkan Anda. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Hadirin yang Allah muliakan, maka bagi kita yang lagi susah secara materi, kita wajib bersabar. Dan jangan sampai hati ini ke manusia minta-minta agar kebutuhan kita terpenuhi. Hadirin yang Allah muliakan, itu yang diinginkan oleh para ulama. Kecuali dalam kondisi-kondisi atau masalah-masalah ini dibolehkan oleh syariat. Seseorang diperbolehkan meminta. Tapi itu kondisi-kondisi yang pengecualian, dan mungkin nanti kita bisa bahas kondisi-kondisi itu. Tapi pada dasarnya hati kita harus seperti ini, dan lihat bagaimana Allah akan tolong kita. Allah akan tolong kita. Dan hadirin Allah muliakan, ulama mengatakan, dan jika orang miskin memiliki mental seperti ini, punya mental ta'affuf, dan hanya bergantung sama Allah Subhanahu wa taala, maka kata para ulama, kemiskinan bagi dia pada saat itu sifatun tumdah, gitu. Sebuah sifat yang terpuji, gitu. Jadi itu bukan musibah, tapi itu justru kondisi yang terpuji, kata para ulama. Idza lazamatha al-iffatu 'ani su'al wa sabru 'ala shiddah wa ridha bima qassama Allah. Apabila kemiskinan itu berjalan bersama iffah, jaga kehormatan dan gak mau minta-minta sama orang. Lalu sabar dan ridho terhadap apa yang Allah berikan pada hari-hari ini. Dia ridho. Maka kondisi miskin ini adalah kondisi yang terpuji, kata para ulama. Bukan kondisi yang tercela. Dan ini menunjukkan enggak, orang seperti ini tuh tidak dikasihani, hadirin. Dan enggak cocok dikasihani sama orang lain atau sama kita. Justru bukan dikasihani, dikagumi. Kok bisa ya beliau begitu? Hebat sekali beliau ini. Gitu, hadir. Padahal beliau enggak punya uang. Tapi orang saking ngejaganya, teman-temannya enggak ada yang tahu. Jadi bukan kesian banget dia ya, kesian tuh enggak punya duit. Bukan kayak begitu, dia luar biasa sosok ini. Dan mereka jauh lebih baik daripada orang-orang yang mampu dan tidak bersyukur kepada Allah. Orang-orang yang punya kelebihan harta tapi tidak bersyukur kepada Allah atau kurang bersyukur kepada Allah, mendingan mereka. Mereka gak mampu, mereka miskin, tapi mereka sabar, mereka ta'afuf, mereka ridho terhadap takdir Allah, dan mereka berjuang, mereka berusaha, mereka berikhtiar, mereka mencari nafkah, tapi mereka hanya menggunakan jalan-jalan yang halal. Itu jauh lebih mulia, jauh lebih baik, jauh lebih tinggi dibanding orang-orang yang dikasih harta tapi tidak bersyukur atau kurang bersyukur terhadap harta-harta tersebut. Dan ingat, setiap harta itu memiliki PR syukur, hadirin. Beda punya harta 10 juta dengan punya harta 100 juta, PR syukurnya beda. Punya harta 100 juta dengan punya harta 500 juta, PR syukurnya beda. Punya harta 500 juta dengan punya harta 1 miliar, PR syukurnya beda. Jangan lihat hanya dari satu sisi, tapi lihat dari dua sisi secara utuh. Kalau kita ingin jadi orang kaya, berarti kita harus siap dalam mensyukuri harta-harta tersebut. Siap dengan PR itu. Kalau gak siap, mendingan gak usah. Karena itu hanya akan menjadi azab pada hari kiamat dan azab di dunia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika Anda bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut, dan kalau kalian kufur, nikmat azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Ada orang, gua harus dapetin 10 miliar pertama gua sebelum usia 25 tahun. Boleh enggak? Ya boleh. Tapi berarti sebelum usia 25 tahun, kita pun harus siap mensyukuri 50 miliar tersebut. Gimana cara mensyukuri 50 miliar? Itu yang harus pikirkan. Jangan cuma pencapaian dari satu sisi aja. Maksimal usia 40 tahun, gue harus dapetin 100 miliar pertama gue. Ya udah, berarti PR-nya gimana mensyukuri 100 miliar? Kalau gak bisa, jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Satu rupiah dihisap sama Allah di hari kiamat. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Itu ayat yang kita sudah hafal. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Karena akan ditanya tentang nikmat-nikmat kalian di dunia itu. Jadi silakan, asal siap dengan konsekuensi aja gitu. Ada Lalu poin berikutnya hadirin. Hadis ini dari sisi yang lain memberikan pelajaran, kata para ulama, bahwa al-muhtaj alladhi la yas'alan nas ilhafa awla bisadaqa minat tawaf. Orang yang miskin, orang yang fakir, dan dia tidak minta-minta kepada manusia, dia ta'affuf, dia jaga. Ta'affuf, sudah paham ya, itu istilah dan Allah gunakan dalam Al-Baqarah 273 tadi, minat ta'affuf, yang jaga kehormatan, jaga iffah, jaga kehormatan, enggak minta-minta, enggak nunjukin, enggak curhat, enggak kasih tahu. Maka kata para ulama, mereka itu lebih berhak mendapatkan bantuan kita, sedekah kita, infak kita, zakat kita, dibanding yang minta-minta. Mereka lebih berhak. Oleh karena itu, catat baik-baik, para ulama pun menjelaskan istihbabu taharri liwad'i sadaqa fi man sifatuhu ta'affuf dunal ilhah awi ta'rif. Oleh karena itu disunahkan untuk untuk peka dan cerdas dalam membaca kondisi orang dan mencari secara positif orang yang atau orang yang kondisinya seperti di atas, miskin tapi ta'affuf, miskin tapi enggak mau menceritakan kondisinya, miskin tapi enggak mau minta-minta, miskin tapi enggak mau diperlihatkan, dan miskin tapi berusaha menjaga, jangan ada yang tahu. Karena itulah sekali lagi orang miskin yang paling utama, dan bahkan kita katakan tadi itu miskin yang terpuji, miskin yang terpuji. Jadi dari sini lagi-lagi ini luar biasanya ilmu hadirin. Dan lihat bagaimana para ulama mendidik kita dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hidup bersosial itu harus seperti ini. Seperti apa Pak Ustadz? Gini loh, yang lagi nggak punya uang, ta'affuf, main di kotaknya. Kotaknya itu yang terbaik, yang diminta oleh Allah, sabar, ta'affuf. Sabar, jaga kehormatan, tidak minta-minta untuk kepentingan pribadinya, dan gak kasih tahu kondisinya, gak curhat tentang masalah uangnya, gak, pokoknya dijaga. Itu kotak dia. Namun di sisi lain, sebagai orang-orang yang merupakan temannya, sahabatnya, saudaranya, lingkungannya, mereka jangan pasif. Mereka harus peka. Kayaknya sahabat gue ini lagi gak punya duit deh. Enggak, kok dia gak pernah curhat. Kita harus tahu, dia gak pernah bicara. Gue tuh berteman sama dia udah lama. Kita harus lihat, kita harus peka hadirin. Harus ngebaca. harus aktif. Lihat gimana orang tersebut ya. Jadi lingkungannya itu tidak mengandalkan atau tidak menunggu, nggak menunggu ini orang cerita dulu. Dan kemungkinan besar mereka gak akan cerita. Kan mereka buta afif. Dan itu terlihat. Kalau mereka gak cerita, gimana kita tahu? Oh, bisa. Kelihatan. Orang gak punya duit sama orang punya duit. Kelihatan apa enggak? Bisa. Makanya kembali ke ayat tersebut tadi. Yang tadi kita sempat hentikan sejenak. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Terus kelanjutannya apa? Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang berpikir mereka tuh orang kaya karena mereka ta'affuf. Tapi kelanjutannya apa? Ta'rifuhum bisimahum. Engkau akan mengenali mereka dengan melihat ciri-ciri mereka. Itu hadirin. Apa maksud engkau akan mengenali mereka dengan ciri-ciri mereka? Dari ciri-ciri mereka terjadi terdapat beberapa keterangan para ulama. Di antaranya dijelaskan atharul juhud minal haji wal faqr. Anda bisa mengenali mereka karena efek dari kemiskinan tersebut akan terlihat di fisik, di pakaian, di penampilan, di kendaraan misalnya. Biasanya dia punya kemana-mana naik mobil. Tapi udah seminggu ini kita ngelihat dia naik umum. Nah ini kita harus peka, jangan-jangan dia jual mobil dia. Oke, kenapa dia sampai jual mobil? Itu kan dikejar lagi, jangan-jangan dia butuh. Dan jangan berpikir, oh tenang aja, kalau dia udah jual mobil kan berarti selesai dong kebutuhannya. Oh belum tentu, bisa jadi mobilnya laku 100 juta, dia butuh 200 juta. Jadi, kenapa dia sampai jual mobil? Ah itu teman-temannya terus ngecek hadirin. Kenapa? Biasanya dia kemana-mana naik motor. Udah satu minggu ini, dia gak naik motor. Kita ngeliat dia naik umum atau naik ini, kemana motornya? Ada orang, dia sebelumnya kemana naik motor atau naik umum? Ini udah seminggu, dia jalan kaki. Dan kita tahu dia bukan hobi jalan kaki. Kenapa dia jalan kaki? Dan rumahnya cukup jauh. Ini ada sesuatu dengan beliau ini. Ah itu dicek hadirin. Dicek. Hadirin Allah muliakan. Sebagian keterangan seperti keterangan Imam Mujahid mengatakan at-takhasyu' wat-tawadhu'. Ciri-ciri itu bukan hanya sekedar ciri-ciri fisik tapi juga ciri-ciri hati. Takhasyu' wat-tawadhu', kekhusyuan dan ketawaduan. Jadi kekhusyuan, ketenangan, ketawaduan. Karena kan kita mau cari apa, kita diminta peka sama orang miskin yang apa tadi? Yang ta'afuf. Orang miskin yang menjaga iffahnya. Orang miskin yang menjaga kehormatannya. Orang miskin yang gak minta-minta. Ternyata, ini menarik hadirin. Ternyata, orang-orang miskin yang berusaha menjalankan perintah Allah dan Rasulnya untuk ta'afuf, untuk bergantung hanya kepada Allah, untuk hanya menunggu pertolongan Allah, untuk tidak berharap sama manusia, untuk tidak bergantung atau tidak ketergantungan hati dengan manusia, tapi harapannya, rasa khawatirnya, dan urusannya dia serahkan kepada Allah, ternyata orang seperti ini hadirin, itu punya ciri. Mereka hidup dengan khusyuk, tenang, dan tawadu. Allahu Akbar. Mereka tidak hidup dengan rasa kepanikan. Mereka tidak hidup dengan kegelisahan sebagaimana yang diduga oleh banyak orang. Kalau gue nggak minta-minta, gimana? Coba gue makan apa besok atau lusa aku makan apa? Akhirnya dia gelisah. Oh enggak. Kita katakan kan kita tetap berusaha, tapi jangan harap sama manusia. Kalau itu terjadi, kalau itu berhasil diwujudkan, maka seseorang akan punya takhasyu' dan tawadu. Dan itu yang dikatakan Al-Imam Mujahid. Dan itu terlihat. Jadi kita bukan hanya ngelihat ciri-ciri fisiknya. Ciri-ciri fisik mungkin itu tadi. Orang-orang yang itu misal bajunya biasa aja, atau mungkin itu tadi bisa dilihat dari sarana transportasinya, biasa tuh naik mobil atau naik motor, sekarang naik umum, atau bisa jadi jalan kaki, atau bisa jadi biasanya kita makan siang bareng, sekarang udah lama dia gak makan siang, sebagian waktu dia berpuasa, sebagian lain dia bawa bekal, dan ketika kita cek bekalnya gak ada hubungan sama diet misalnya, bekalnya gak ada hubungan sama pola hidup sehat yang ketat gitu ya, kan biasanya kalau gak jajan, oh ini lagi ada menu-menu khusus, gak ada, menunya sangat sederhana, biasanya kita makan ini berarti lagi gak punya uang orang ini. Tapi lihat itu ciri fisik, lihat ciri non fisiknya. Tapi saya lihat dia tenang loh, dia nyaman, dia khusyuk, sholatnya enak, bahkan mungkin lebih baik daripada sebelumnya. Ah, ini orang yang kita cari hadirin, gitu. Ini orang yang kita. Itu tadi kita bahas, mereka tuh lebih berhak mendapatkan pemberian kita dibanding yang lain, lebih berhak, dan kasih mereka lebih berkah hadirin, lebih berkah. Jadi dari sini kita harus melatih kepekaan kita. Harus peka kita tuh jadi orang. Minta pertolongan sama Allah biar dikasih kepekaan. Bisa ngebaca. Jangan teman udah kesulitan segala macam, kita gak ngerti-ngerti. Bisa ta'rifuhum bisimahum, kata Allah. Anda bisa mengenali mereka kok dengan lihat ciri-ciri mereka. Walaupun mayoritas orang berpikir mereka kaya, enggak, mereka enggak kaya. Mayoritas atau banyak orang berpikir mereka mampu, enggak. Kalau Anda lebih dalam lagi melihat mereka, lebih fokus lagi melihat mereka, lebih memperhatikan gerak-gerik mereka, Anda akan tahu mereka lagi susah secara ekonomi. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi bagi yang sedang sedang mengalami kesulitan itu jangan ngarep sama manusia. Ta'afuf. Minta pertolongan sama Allah. Dan tetap berusaha, berikhtiar dengan jalan yang halal. Bagi lingkungan, atau sahabat, atau teman, atau saudara, kita harus tahari, ngecek, lalu investigasi lapangan, nah misalnya begitu. Ada diperhatikan saudara kita, teman kita, sahabat kita. Wallahu ta'ala alam bisawab, ini bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.